Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Kita lanjutkan dari pembahasan seputar fikih dari kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Dha'il Kitabi wa Sunnah. Masih kita membahas seputar Kitabul Hajj, yaitu pada bab yang ke-6 tentang penyembelihan hewan kurban. Dan insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan ke poin yang ke-5. Al-mas'alatul khamisa, ma yusna'u bil udhiyah. Apa yang harus dilakukan terhadap daging hewan kurban? Wa ma yuzamu al-mudhahi idza dakhalatil ashru. Dan apa yang diwajibkan terhadap sahibul kurban, orang yang ingin menyembelih hewan kurban, apabila sudah masuk 10 awal bulan Dzulhijjah. Jadi di sini ada 2 poin yang akan dibahas. Yang pertama adalah tentang na'am penggunaan daging hewan kurban. Kemudian poin yang kedua yang akan dibahas pada masalah yang ke-5 ini adalah apa saja larangan-larangan atau apa saja yang diwajibkan bagi seorang yang ingin menyembelih hewan kurban apabila sudah masuk 10 awal bulan Dzulhijjah. Kita masuk ke masalah yang pertama yang disebutkan oleh mu'alif di sini, ma yusna'u bil udhiyah. Apa yang harus dilakukan terhadap daging hewan kurban? Yusannu lil mudhahi ayyakula min udhiyatihi wa yahdi lil aqaribi wal jiran wal asdiqai wa yatasaddaqah alal fuqara. Disunahkan bagi sahibul kurban, bagi seorang yang menyembelih hewan kurban, untuk dia memakan sebagian dari daging hewan kurbannya. Kemudian disunnahkan juga untuk dia menghadiahkan sebagian hewan kurban atau daging hewan kurban kepada karib kerabatnya, tetangganya dan teman-temannya. Serta disunnahkan untuk mensedekahkan sebagiannya kepada orang-orang fakir. Jadi dibuat 3 bagian. Bagian yang pertama itu disunnahkan daging hewan kurban itu dimakan sebagiannya. Kemudian bagian yang kedua adalah dihadiahkan kepada karib kerabat, begitu juga tetangga dan teman-teman. Kemudian yang terakhir, bagian yang terakhir adalah disedekahkan sebagiannya kepada orang-orang fakir. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 28, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir." Maka makanlah darinya, yaitu dari daging hewan kurban, dan bagikanlah kepada orang-orang fakir yang sengsara, orang-orang fakir yang membutuhkan. Kemudian kata mu'alif di sini, wa yustahabbu ayaj'alaha aslasan atau salasan, dan disukahi untuk menjadikan daging hewan kurban itu 3 bagian. Dalam artian dibagi persis sama, sepertiga, sepertiga, sepertiga. Hanya saja dalil tentang ini, faedah yang dibawakan oleh mu'alif di sini, itu menukil sebuah hadis, dan hadisnya ini dipermasalahkan oleh para ulama. Seperti Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam Al-Irwa'ul Ghalil, beliau tidak sepakat dengan sanadnya. Jadi dikembalikan kepada hukum asal. Terserah naam sahibul kurban mau mendapatkan berapa atau ingin mendapatkan berapa bagian, kemudian yang dihadiahkan berapa bagian, dan yang disedekahkan berapa bagian. Jadi tidak ada keharusan harus sama persis. Dan kita baca faedah yang disebutkan oleh mu'alif di sini, thuluthun li ahli baitihi, sepertiga daging tersebut dia berikan kepada keluarganya. Wa thuluthun yut'imuhu fuqara ajiranihi, dan sepertiga dari daging tersebut dia berikan kepada orang-orang fakir dari tetangganya. Wa yahdi ats-tsuluts, dan sepertiganya lagi dia hadiahkan. Li hadithi Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma fi sifati udhiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang tata cara penyembelihan hewan kurban yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau mengatakan, wa yut'im ahla baitihi ats-tsuluts, dan berikanlah daging hewan kurban tersebut sebagai makanan kepada keluargamu sebanyak sepertiga. Wa yut'im fuqara'a jiranihi ats-tsuluts, dan berikanlah pula sepertiga bagian dari hewan kurban tersebut kepada tetangganya. Wa yut wa yatasaddaqu wa yatasaddaq 'ala su'ali bits-tsuluts, dan sedekahkanlah sepertiga dari daging hewan kurban tersebut kepada fakir miskin. Hanya saja, naam, hadis ini sebagaimana yang telah kita sebutkan, naam, bahwasannya hadis ini dipermasalahkan oleh sebagian para ulama seperti Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Irwa'ul Ghalil. Beliau tidak sepakat dengan sanadnya, dan ya, beliau meyakini bahwasannya hadis ini dhaif. Allahu taala alam bisawab. Jadi oleh sebab itu kembali ke asal. Naam, apa yang harus kita lakukan terhadap daging hewan kurban itu kita ya bagi menjadi tiga bagian. Hanya saja untuk berapa persennya, berapa bagiannya, itu tidak harus sama. Misalnya sahibul kurban mengambil sekian kilo, kemudian sebagiannya naam dikasihkan kepada tetangganya atau karib kerabatnya atau teman-temannya sekian kilo sebagai hadiah, dan dia sedekahkan sekian kilo kepada orang-orang fakir. Jadi tidak ada batasan harus sekian, ini tidak ada. Adapun hadis yang mengatakan harus dibagi rata, ini hadisnya dilemahkan oleh sebagian para ulama seperti Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Kemudian kata mu'alif di sini, wa yajuzu idkharu luhumil adhahi ba'da thalathati ayyamin, dan diperbolehkan menyimpan daging hewan kurban lebih dari 3 hari. Nah, jadi kalau misalnya kita mendapatkan daging hewan kurban itu banyak, nah, kalau kita santap mungkin tidak habis ya selama 3 hari, maka lebihannya itu boleh disimpan. Tidak ada larangan untuk disimpan. Li hadithi Buraidah radhiyallahu anhu. Hal ini berdasarkan hadis dari sahabat yang mulia Buraidah radhiyallahu anhu. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qal. Wasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kuntu nahaitukum aniddikhari luhumil adahi fauqa thalathin faamsiku ma badalakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, dahulu aku melarang kalian untuk menyimpan daging hewan kurban lebih dari 3 hari. Jadi sempat ada larangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyimpan daging hewan kurban lebih dari 3 hari. Kemudian dimansuh hukumnya, dihapuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famsiku ma badalakum. Naam, kemudian tahanlah apa yang memungkinkan untuk kalian tahan. Ya. Simpanlah ya apa yang memungkinkan untuk kalian simpan. Jadi dari hadis ini diambil faedah sebagaimana yang disebutkan oleh mu'alif tadi, bahwasanya boleh bagi kita menyimpan ya daging hewan kurban lebih dari 3 hari, tidak ada larangan. Dan masalah yang kedua adalah ma yulzamu muridu tadhiyati idza dakhalat ashru dzilhijjah. Apa yang diwajibkan bagi seorang yang hendak menyembelih hewan kurban apabila telah masuk 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Jadi di sana ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh sahibul kurban bagi seorang yang ingin berkurban tatkala sudah memasuki 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Kata mu'alif di sini, idza dakhalat ashru dzilhijjah hurima 'ala man arada ay dhuhya ay ya'khudha min sya'rihi. Kata mu'alif di sini, apabila telah masuk 10 awal di bulan Dzulhijjah, maka diharamkan bagi seorang yang ingin menyembelih hewan kurban untuk mengambil rambutnya, untuk memotong rambutnya. Ini larangan pertama. Jadi bagi sahibul kurban yang ingin berkurban, apakah kurban tersebut atas nama dirinya atau atas nama dirinya dan keluarganya atau atas nama orang tuanya, maka ya sahibul kurban tidak diperbolehkan untuk memotong rambutnya ya apabila sudah masuk tanggal 1 sampai dengan 10 Dzulhijjah sebelum disembelih hewan kurban tersebut. Awadharihi syai'an, atau mengambil sedikit atau memotong sedikit kukunya, ini juga tidak boleh. Lalu apa hikmahnya ya sahibul kurban dilarang untuk memotong rambutnya dan memotong kukunya? Ya, disebutkan oleh sebagian para ulama seperti Syekh Utsaimin rahimahullah, ada dua hikmah atau ada dua jawaban ya, apabila ada yang bertanya ya kenapa sahibul kurban, orang yang ingin berkurban itu tidak boleh dia mencukur rambutnya, memotong rambutnya walaupun sedikit ya sampai hewan kurban tersebut disembelih. Begitu juga tidak boleh baginya untuk memotong kukunya. Sebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, naam, yang pertama kita harus mengimani secara makna bahwasanya apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pasti ada hikmahnya, baik yang kita ketahui ataupun tidak kita ketahui, ya pasti ada hikmahnya. Jadi cukup kita imani ya, tidak perlu kita mencari-cari hikmah dulu baru kita imani. Tidak demikian bagi seorang muslim. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyakulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya perkataan seorang mukmin, seorang muslim yang mengaku mukmin, yang mengaku muslim, apabila dia diseru untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya agar mereka berhukum ya dengan rasul sallallahu alaihi wasallam, apa perkataan mereka? Na'am ayyakulu sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Ya, jadi ini ya sifat seorang mukmin. Kalau datang perintah Allah, perintah Rasul, benar itu sahih, ya, maka tidak perlu lagi dipikir-pikir, tidak perlu lagi ditimbang-timbang. Ya, pasti ada hikmahnya, pasti maslahat. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintahkan kepada sesuatu melainkan sesuatu tersebut pasti maslahat, pasti baik untuk hamba tersebut. Ya. Itu juga sebaliknya, tidaklah Allah Subhanahu wa taala melarang terhadap sesuatu pasti sesuatu tersebut ada buruknya bagi hamba tersebut atau orang lain. Contoh misalnya, kenapa Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya melarang minum khamr? Ya, walaupun mungkin tidak ada hikmahnya atau kita tidak mengetahui hikmahnya, ya, kita tetap imani. Ya, dan hikmahnya banyak ternyata. Nah, seorang dilarang minum khamr karena minum khamr itu sesuatu yang memabukkan, menghilangkan akal. Ya. Dan terkadang seorang yang mabuk, ya, itu dia tidak sadar apa yang dia lakukan, mudah marah. Nah, jadi belum lagi mengganggu kesehatan, ya, bahkan bisa menyebabkan seorang meninggal. Jadi ada mafsadatnya. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang minum khamr? Begitu juga kenapa Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya melarang riba? Ya, harta riba. Ya, begitu juga perjudian dan yang lainnya dari larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, begitu juga yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, pasti dan pasti ada hikmahnya. Baik kita ketahui ataupun tidak. Ya. Jadi sifat seorang mukmin kalau ada perintah Allah, perintah Rasul itu benar, sahih, maka tidak perlu ditanya-tanya hikmahnya. Cukup diimani. Ya, pasti ada hikmahnya. Kita tahu ataupun tidak tahu. Karena akal manusia itu terbatas. Ada sesuatu yang bisa dijangkau oleh manusia. Ada juga atau bahkan banyak sekali perkara-perkara yang tidak bisa dijangkau oleh akal-akal manusia. Dan jawaban yang kedua, kata beliau, kenapa sahibul kurban, orang yang hendak menyembelih hewan kurban, itu dilarang untuk mengambil rambutnya, memotong rambutnya, dan memotong kukunya? Alasan yang kedua, dalam rangka ikut, ya, mencontoh orang yang berumrah dan berhaji. Karena orang yang berumrah dan berhaji, diantara larangan yang harus mereka hindari adalah tidak boleh memotong rambut, begitu juga memotong kuku, dan larangan-larangan lain. Jadi dari sisi ini pula, kenapa sahibul kurban itu ya dilarang memotong kuku dan memotong rambut untuk mencontoh, ya, na'am, orang yang melakukan umroh dan haji. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan kita mualib di sini, hatta yudhahya, sampai dia menyembelih hewan kurban. Ya, dia tidak boleh memotong rambutnya dan memotong kukunya. Kalau sudah menyembelih hewan kurban baru boleh. Apakah disembelih tanggal 10? Apakah disembelih tanggal 11, 12 dan 13? Jadi sampai hewan kurban tersebut disembelih. Kalau belum disembelih, maka dia tidak boleh memotong rambutnya dan memotong kukunya. Ya. Li hadits Ummi Salamah radhiyallahu anha. Hal ini berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha marfu'an, hadis yang disandarkan oleh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-ashru wa 'indahu udhiyatun yuridu ayyudhiya fala ya'khudanna sya'ran wala yuqallimanna dhufran." Dan apabila sudah masuk sepuluh awal dari bulan Dzulhijjah dan seseorang memiliki hewan kurban yang hendak ia kurbankan, maka janganlah sesekali dia mengambil rambutnya. Ya, rambut di sini adalah rambut hewan, rambut sahibul kurban. Ya, orang yang akan berkurban, bukan rambut hewan kurban, bukan. Ya, tapi rambut sahibul kurban, orang yang hendak menyembelih orangnya. Jadi dia tidak boleh memotong rambut, tidak boleh memotong kuku, ya, sampai kambing atau sembelihan tersebut disembelih. Dan juga tidak boleh bagi dirinya untuk memotong kukunya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala yamassah min sya'rihi wa basharihi syai'an. Maka janganlah dia sesekali menyentuh atau memotong rambutnya, ya, begitu juga kulitnya sedikit pun. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi ini yang terkait dengan, ya, sesembelihan hewan kurban. Alhamdulillah sudah kita selesaikan baik definisinya, hukumnya, begitu juga syarat-syaratnya. Naam, beserta waktu penyembelihan hewan kurban, dan yang terakhir adalah naam, apa yang harus kita lakukan terhadap sesembelihan hewan kurban, begitu juga apa yang menjadi larangan-larangan yang wajib dihindari bagi seorang yang ingin menyembelih hewan kurban. Allahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan dulu, Pak. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan kepada bab yang baru, masih membahas kitabul hajj, yaitu tentang aqiqah. Allahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.